Ini ya telah dijelaskan oleh para ulama kita. Memang ya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya memang awal salat itu awal diwajibkan apa dengan dua rakaat. Kita jelaskan dalam hadis yang lain. Awwalu ma furidatish shalah rak'atain rak'atain. Awal diwajibkannya salat itu 2, 2, 2. Dia 5 waktu betul, tapi 2, 2, 2. Isra Mi'raj itu tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 kenabian. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah. Shalla ila kulli salatin mithliha ghair al-maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila kulli salatin mithliha, ditambah yang dua menjadi empat kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, dia witirnya siang hingga menjadi tiga. Wa salatu subhi li tuli qira'atiha, salat subuh tetap dua rakaat karena panjangnya bacaannya subuh itu. Wa kana idza safara 'ada ila salatihi al-ula, dan Nabi kalau musafir kembali ke salatnya pertama sejak awal diwajibkan waktu Isra Mi'raj itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Ma'anil Athar, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jelas? Wallahu taala. Kalau safar hukum salat di masjid tetap tidak gugur. Maka apa? Ya sempurnakan mengikuti imam. Setelahnya kita menjamak dan kasar kalau dibutuhkan. Zuhur, salat bersama imam di masjid. Setelah itu kita kamat salat sendirian dua rakaat, lalu kita apa urus selesai apa yang kita inginkan. Wallahu taala. Bagaimana kalau kita belum pergi? Boleh menjamak di masjid tetapi harus sempurna. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kalau Nabi alaihi salatu wasallam keluar sebelum zuhur, Nabi salat zuhurnya pada salat asar dengan jamak qasar nanti. Kalau Nabi keluarnya setelah masuk waktu zuhur, Nabi salat zuhur di masjidnya kemudian qamat salat asar 4-4. Baru jalan. Demikian juga maghrib. Kalau safar sebelum maghrib, Nabi salat maghrib di waktu isya, jamak qasar. Tapi kalau keluarnya setelah maghrib atau masuk waktu, Nabi salat maghrib 3, qamat langsung salat isya 4. Dan ingat, nanti akan datang salat jamak insyaallah. Wallahu taala. Apakah Facebook termasuk ikhtilat? Kalau sesama wanitanya Facebook tidak menjadi masalah, tapi kalau sama laki-laki tidak boleh kalau bukan mahram. Ini sarana menuju ikhtilat. Ya, karena apa? Namanya syaitan dengan berbagai macam cara. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ajlibhum 'alayka birijlika bi khaylika wa rijlik. Giring mereka dengan kudamu, dengan kakimu. Wastafziz man istata' bi sautika. Ganggu mereka dengan suaramu dan semisalnya. Jadi kalau sesama perempuannya tidak menjadi masalah, sama laki tidak menjadi masalah, laki perempuan mahramnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah kategori orang bukan mahram, maka ini sudah bermasalah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian meminta sesuatu kepada wanita, maka dari belakang tabir. Kalau sekarang bukan tabir lagi, semuanya terkuak. Ya, maka harus hati-hati. Wallahu ta'ala. Apa benar bahwa sunnah pada khutbah nikah itu ialah khutbah hajah yang dibaca oleh wali sebelum membaca akad nikah, bukan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para dai? Bukan wali yang menyampaikan khutbatul hajah itu. Ya. Jadi ceramah atau hakikatnya ya, kalau kita faham khutbah hajah itu sudah cukup sudah. Tapi masalahnya sekarang tidak paham, maka terpaksa harus dijelaskan. Ya, ini tidak mengapa, wallahu taala alam. Seberapa kira-kira jarak 15 km itu? Kan gampang, banyak pelangnya di pinggir jalan sekarang. Banyak pelangnya sekarang. Atau dengan mobil, motor dan mobil kan bisa kita ukur, setel atau lihat begitu sebelum berjalan berapa ini? Ya, kita akan tahu sudah. Alhamdulillah, tidak ada yang sulit sekarang. Wallahu taala. Apakah jadi diperbolehkan mengkada salat? Enggak ada kada salat kecuali yang sudah disebutkan. Tidur atau apa? Ketiduran atau atau apa lupa begitu, ketiduran atau lupa itu saja yang boleh mengkada. Yang ada itu apa namanya? Jamak. Enggak bisa waktu zuhur, akhirkan pada waktu asar, itu namanya jamak, bukan kada. Ya. Yang ada di masyarakat kini apa? Kada tidak, jamak tidak. Bagi apa? Digabung semuanya. Istilah sasaknya diuyun semuanya. Sekaligus. Ya. Kalau dibilang jamak kan hanya dua waktu yang boleh menjamak. Ini enggak. Zuhur lolos, asar lolos, maghrib lolos, isya baru mulai. Ya, semuanya digabung menjadi satu. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Pertanyaan. Kalau kita telat masuk sholat, apakah mesti iftitah atau tidak? Kalau tidak ada kesempatan untuk baca Fatihah, hanya kesempatan takbir saja, tidak usah iftitah, langsung takbir aja. Takbir langsung ikut imam. Kapan baca iftitah? Ya nanti, pas berikutnya. Rekan berikutnya. Ya. Orang sudah ruku, ngapain baca iftitah? Langsungnya takbir ruku terus. Sudah, dapat satu sudah. Karena iftitah itu dalam keadaan ikhtiar, ada waktu kita membaca. Kalau tidak membaca, ya itu apa namanya? Dia hukumnya sunnah, tidak sebagai status wajib dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah seorang wanita menghilangkan bulu kaki karena terlalu lebat dan suaminya kurang menyukainya? Tidak boleh bulu-bulu yang lain ini kecuali yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki kumisnya ditipiskan. Jangan dikuris, digunting saja. Kemudian disyariatkan laki perempuan bulu ketiak dan bulu kemaluan. Ini dihilangkan. Kalau kemaluan dicukur, tapi kalau ketiak dicabut. Jangan dicukur, dicabut. Ya. Wa natful ibid. Nadf dicabut. Wallahu ta'ala. Jadi gak boleh dihilangkan bulu-bulu kaki itu. Biarkan saja. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya pasti ada faedahnya. Cuma kita tidak mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membuangnya, pasti ada manfaatnya. Nabi s.a.w. melarang kita membuang jenggot itu, pasti ada manfaatnya. Dan kalau dibuang pasti akan ada mudaratnya. Semua syariat Allah bermanfaat bagi kita. Yang dilarang oleh Allah pasti mudarat buat kita. Cuma lambat laun. Ya, Allah taala. Ya, jadi orang-orang Majus, penyembah api di zaman Nabi, dia datang membawa surat ke Nabi. Kumisnya dibiarin, jenggotnya hilang. Ditanya oleh Nabi, "Subhanallah, Nabi punya wibawa di hadapan siapapun." Begitu baru Nabi ngelihat, dia sudah gemetar dia orang ini. Gemetar dia. Kenapa kamu panjangin kumis, kamu hilangkan jenggotmu? Apa jawabannya? Amarani Rabbi Kisra bihadza. Tuhanku Kisra memerintahkan aku seperti ini, katanya. Nabi balik ya. Wa amma ana, adapun aku, hakadha amarani Rabbi. Demikian aku diperintah oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla, menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot. Gemetar ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kalau tidak ada, ya cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.